Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد jamaah sekalian, malam ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam rangka tafaqquh fi din, mendalami agama. Karena kita sama-sama berharap masuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu muttafaqun alaih, man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah jadikan dia faqih, mengerti syariat dan mengilmui syariat, baik akidah maupun ilmu. Pelajaran kita terkait dengan ilmu fikih. Kita sedang mempelajari kitab Ulumul Maram, kitab Taharah, tentang kitab bersuci, babul miyah, bab tentang air. Dan kita sekarang sampai pada hari Abu Hurairah tentang air yang ada dalam bejana yang dijilat oleh anjing. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhur ina'i ahadikum إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولهن بالتراب. أخرجه مسلم. طهور إناء أحدكم كسوتيا ina bejana salah satu dari kalian, idza walaga fihi al-kalb, apabila bejana itu dijilat oleh anjing. Walaga fihi al-kalb, anjing menjilat di dalam bejana itu. Ayat silatu sab'a marrat, dengan mencuci bejana itu sab'a marrat, 7 kali mencuci dengan air 7 kali. Ulahunna, yang pertama dari 7 kali pencucian itu, biturab, dicampur dengan debu, campur dengan debu. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Muslim. Ya. Hadis ini kata Al-Hafidh Ibnu Hajar dikeluarkan oleh Muslim. Yani Imam Muslim mengeluarkannya dalam Sahih Muslim. Haditsnya sahih dalam Sahih Muslim. Hadis ini asalnya muttafaq alaih. Hadis Abu Hurairah dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, juga Imam Muslim dalam sahihnya, keduanya sepakat mengeluarkan hadis ini dalam sahih keduanya, sahih Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abu Hurairah, disebut muttafaq alaih. Tetapi tanpa penyebutan pencampuran tanah. Ya. Baik. Kemudian datang riwayat-riwayat yang sahih. Riwayat-riwayat yang sahih. Riwayat-riwayat yang benar. Bahwa pencampuran tanah debu pada pencucian bejana yang dijilat oleh anjing, dijilat air oleh anjing, isinya oleh anjing, pencampuran tanah itu jatuh pada salah satu dari 7 kali pencucian itu. Ya, telah datang dia dari sahih yang memerintahkan bahwa harus ada salah satu dari 7 kali pencucian itu yang dicampur dengan tanah. Ada perintah untuk itu. Dan perintah dari Nabi SAW bahwa salah satu dari 7 kali pencucian itu wajib, menunjukkan wajib harus ada pencampuran tanah pada salah satu dari 7 kali pencucian tersebut, karena kaidah usul fiqh pada asalnya perintah yang datang dari Rasulullah SAW, perintah itu bersifat wajib hingga datang dalil yang menggeser keluar dari hukum asal ini untuk menunjukkan bahwa itu mustahab. Dan di sini tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah itu hanya mustahab, sehingga menunjukkan wajib. Dan ini terkait dengan kesucian dari najis anjing. Ya, hanya saja ada perbedaan riwayat-riwayat mengenai campuran tanah itu jatuhnya pada pencucian yang mana? Apakah yang pertama atau yang lainnya? Nah, ada perbedaan-perbedaan riwayat. Ya. Dan di antara riwayat yang ada, riwayat yang paling kuat adalah riwayat Muslim yang ditampilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini. Al-Hafidz Ibnu Hajar telah memilihkan buat kita dalam kitab ini riwayat yang terkuat. Ini yang disebutkan oleh beliau. Riwayat Muslim yang kita dengar tadi dicampurkan dengan tanah pada pencucian yang keberapa? Yang pertama. Riwayat Muslim ulahunna bitturab. Yang pertama kali dari 7 kali pencucian itu campurkan dengan tanah. Ini riwayat yang terkuat. Sebagaimana telah ditarjih, dikuatkan riwayat ini, dinilai sebagai riwayat yang terkuat oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Juga oleh Al-Imam Al-Muhaddits abad ini, yaitu Muhammad Nasiruddin Al-Albani, dalam kitabnya Irwa'ul Ghalil. Bahwa riwayat yang terkuat dari seluruh riwayat yang ada dari riwayat Muslim ini, penempatan, ya, pencampuran tanah adalah pada pencucian yang pertama. Difahami? Artinya, untuk najis anjing, ya, wajib dalam membersihkan, ya, dari najis anjing di datangnya itu wajib wajib, pencuciannya wajib dilakukan 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Sah dicampurkan tanah itu di mana saja dari 7 pencucian itu, tetapi yang terbaik, yang afdol, yang lebih utama, campurkan pada pencucian yang pertama. Seandainya dicampurkan pada pencucian yang kedua atau yang ketiga dan yang lainnya, sah. Yang penting ada salah satu dari 7 kali pencucian itu dicampur dengan tanah. Tetapi tidak harus ya ketika pertama kali, namun afdal, itu yang terbaik berdasarkan riwayat ini. Ya, kita lanjutkan dulu. Nanti kami akan kembali menambahkan penjelasan lebih luas. Wa fi lafdin lahu falyurikhu, dan pada salah satu lafaz lahu yakni di Muslim ada tambahan riwayat falyurikhu. Dan apabila ada anjing yang menjilat di dalam bejana salah satu dari kalian, ya, yang biasanya ada isinya air, dan air itu yang jadi sasaran anjing. Nah, dia menjulur-julurkan lidahnya masuk ke air itu, ya, untuk meminumnya. Nah, dan saat itulah bercampur dengan air liurnya. Jadi dia ingin minum air yang ada di bejana itu. Maka dia yang menjilatnya, jadi menjulur-julurkan lidahnya di air yang ada dalam bejana tersebut. Jika itu terjadi pada tambahan riwayat yang dikeluarkan oleh Muslim ini, Nabi SAW mengatakan falyurikhu, maka hendaknya tumpahkan isi bejana itu. Hendaknya tumpahkan isi bejana tersebut yang telah dijilat oleh anjing. Setelah menumpahkan, kata Nabi, tsumma yaghsilhu sab'a marrat, baru kemudian mencucinya 7 kali setelah menumpahkannya. Riwayat tambahan Muslim ini, yaitu perintah menumpahkan isi bejana itu sebelum dicuci, riwayat ini juga dikeluarkan oleh An-Nasa'i, ya, juga dikeluarkan oleh An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitab Sahih Al-Jami', dalam kitab Sahih Al-Jami', itu Sahih Al-Jami' As-Saghir. Nah, kitab Jami' As-Saghir karya Suyuti, ditahqiq hadis-hadisnya, diteliti mana yang sahih, mana yang dhaif oleh Al-Albani rahimahullah. Dalam Sahih Al-Jami', Sahih Jami' As-Saghir, Al-Albani rahimahullah menilai masukkan ini termasuk yang sahih. Berdasarkan kesahihan Al-Albani, berarti kita harus tumpahkan berdasarkan hadis ini. Jika dianggap sahih, Al-Albani rahimahullah menilai sahih. Namun sekelompok ulama a'immah sebelum Al-Albani, sekelompok imam-imam ahli hadis, pakar-pakar hadis sebelum Al-Muhaddits Al-Imam Al-Albani, seperti Al-Imam An-Nasa'i, seperti Al-Imam An-Nasa'i yang juga mengeluarkan tambahan riwayat ini, dan selain dari Imam An-Nasa'i, mereka menilai tambahan riwayat itu syad, tambahan riwayat itu syad, artinya salah riwayat, keliru, ya, ganjil, riwayat itu ganjil. Sebabnya ada rawi bernama Ali Ibn Mushir bersendirian meriwayatkan tambahan itu dari Al-A'mash, dari Al-A'mash. Nah, Al-A'mash muhaddits besar, punya murid-murid, ya. Al-A'mash meriwayatkan hadis ini, dia riwayatkan. Sahabat Al-A'mash yang hadir selalu di majlisnya, yang meriwayatkan dari Al-A'mash, meriwayatkan hadis ini tanpa riwayat kemudian tumpahkan, maka tumpahkan. Murid-murid Al-Amas yang lainnya tidak meriwayatkan dari Al-Amas hadis ini dengan lafaz maka tumpahkan. Datang satu muridnya Al-Amas namanya Ali bin Mushir menambah riwayat tumpahkan oleh imam-imam seperti An-Nasa'i dan yang lainnya. Ali bin Mushir yang bersendirian di tadi dianggap keliru, ya. Dia keliru meriwayatkan itu karena kawan-kawan yang lain yang sama-sama berguru kepada Al-Amas meriwayatkan hadis Al-Amas tidak ada yang menghafalkan itu, hanya dia sendiri yang menambah dan dia dianggap salah. Adapun Al-Albani menganggap Ali bin Mushir terpercaya riwayatnya benar, tambahan dari seorang yang thiqah. Ala kulli hal, ini perbedaan penilaian imam-imam ahli hadis. Ada yang menganggap tambahan perintah Nabi tumpahkan, ada yang menganggap itu sahih dari Nabi SAW Al-Albani, ada yang menganggap itu salah riwayat seperti An-Nasa'i dan yang lainnya. Tetapi ada keterangan Al-Imam Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Bulughul Maram Fathul Jalal wal Ikram, judul kitabnya Fathul Jalal wal Ikram, syarah Bulughul Maram. Sekarang andaikan riwayat itu salah, andaikan riwayat itu salah, ya, seandainya riwayat itu salah, memang itu salah riwayat, Nabi SAW tidak perintahkan ditumpahkan. Akan tetapi kata Al-Utsaimin rahimahullah, mesti kita tumpahkan. Sebelum itu mesti kita tumpahkan. Karena bagaimana kita bisa mencuci bejana itu tanpa menumpahkan air yang telah dijilat tadi? Satu-satunya jalan harus ditumpah dulu. Air yang ada di bejana itu sudah dijilat anjing, setelah itu baru kemudian kita bersihkan. Ya, biasanya seperti itu. Ini keterangan Na'am Ibn Utsaimin. Jadi kita tumpahkan dulu, buang dulu isinya, ya, setelah itu kita cuci. Nah, Walid Tirmidhi, dan At-Tirmidhi juga mengeluarkan hadis ini dalam surat At-Tirmidhi, Jami' At-Tirmidhi, dengan riwayat dengan lafaz ukhrahunna au ulahunna, ya, ukhrahunna au ulahunna, yakni perintah cuci 7 kali, campurkan di salah satu dari 7 kali itu, ya, campurkan pada salah satu dari 7 kali itu ukhrahunna, salah satunya aulahunna atau yang pertama. Ada keraguan dari rawi pada riwayat ini, ada keraguan dari rawi pada riwayat ini, apakah lafadznya ukhrahunna, ya, salah satunya atau aulahunna atau yang pertama. Nah, jika ada keraguan dari rawi dalam meriwayatkan hadis seperti ini, maka diterjih, butuh diterjih, dipilih mana yang lebih kuat. Apabila ini dari Rasulullah SAW, apabila itu dari Nabi SAW, yakni rawi tidak ragu dalam periwayatan, tetapi dia meriwayatkan apa adanya, dan memang Nabi SAW yang memberi pilihan ukhrahunna au ulahunna. Ya, artinya bebas memilih dicampurkan, ya, di antara 7 kali tersebut. Nah, tetapi kita menterjih dalam hal ini, lafadulahunna, karena ini yang ada dalam Sahih Muslim. Jadi kesimpulan riwayat yang ada bahwa riwayat yang terkuat riwayat Muslim ulahunna. Jadi diperintahkan untuk mencampurkan tanah pada pencucian yang pertama. Nah, fikih hadis ini Nabi SAW mengatakan tuhur inari hadikum, tuhur kesucian, ya, pensucian bejana salah satu dari kalian. Kata tuhur artinya suci, kesucian. Ini menunjukkan bahwa ada najis yang hendak dibersihkan. Difahami? Ada najis yang hendak dibersihkan. Penggunaan kata taharah, kata tuhur, tuhur artinya kesucian yang berlawanan dengan najis. Oleh karena itu, jumhur ulama, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Asy-Syafi'i dan jumhur, mereka mengatakan bahwa anjing air liurnya najis, ya, najis, bahkan seluruh tubuhnya najis, bukan hanya air liurnya saja. Karena apabila air liurnya dihukumi najis berdasarkan hadis ini, ketika anjing menjilat ke dalam bejana, maka Nabi mengatakan tuhur kesucian bejana salah satu dari kalian dengan cara dicuci, ya, pensuciannya dengan cara dicuci, berarti ada najis yang hendak dibersihkan agar kembali menjadi suci. Berarti air liurnya najis. Jika air liurnya najis, padahal air liur berada di kepala, anggota tubuh yang paling mulia adalah kepala, itu saja sudah dihukumi najis, apalagi bagian tubuh yang lainnya. Ini pendalilan jumhur ulama, ya. Disini, apabila air liur anjing dihukumi najis berdasarkan hadis ini, dan ini jelas sekali menunjukkan itu, sementara air liur berada di bagian kepala, dan kepala adalah anggota tubuh yang paling mulia, maka berarti bagian tubuh anjing yang lainnya lebih-lebih lagi najis. Nah, ini mazhab Ahmad, mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Abu Hanifah dan jumhur ulama. Dan ini yang benar insyaallah. Anjing najis. Beda dengan Al-Imam Malik. Al-Imam Malik berpendapat anjing bukan najis. Nah, Al-Imam Malik berpendapat anjing bukan najis. Tetapi yang benar najis. Mazhab Ahmad, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan jumhur ulama najis. Di antara dalilnya adalah hadis ini. Tuhur ilai ahadikum, kesucian bejana salah satu dari kalian jika dijilat anjing adalah dicuci 7 kali, salah satunya dicampur tanah. Ya. Apa yang hendak dicuci? Sampai dicuci 7 kali. Salah satunya wajib dicampur dengan tanah. Najis. Dan najisnya termasuk mughallabah. Ada pembagian najis. Kita akan pelajari nanti lebih detail pada bab an-najasa. Bab tentang najis dan cara membersihkan najis. Najis anjing tergolong mughallabah. Najis yang berat. Najisnya berat. Dan tidak ada yang lain najis yang menyamai najisnya anjing. Satu-satunya najis yang wajib dibersihkan sampai 7 kali dicuci dan salah satunya harus dicampur dengan tanah adalah anjing. Babi saja, babi, khinzir, yang juga merupakan najis berdasarkan Al-Quran, cara membersihkan najis babi tidak seberat najis anjing. Ya. Jadi keumuman najis dibersihkan dengan cara dicuci. Dicuci saja sampai hilang najis tersebut, sampai hilang ya benda najisnya, substansi zat najisnya sampai hilang. Tidak ada penentuan berapa kali dicuci, yang penting dicuci sampai hilang substansi najis. Khusus najis anjing wajib dicuci 7 kali. Salah satunya wajib dicampur dengan tanah. Jika ini tidak dilakukan, kita ya tidak melaksanakan kewajiban, berarti kita berdosa. Kita berdosa menyepelekan najis anjing, kita tidak cuci dengan cara ini. Kemudian tadi dikatakan bahwa wajib salah satu dari 7 kali itu dicampur dengan tanah. Kapan kita mencampur dengan tanah? Apakah yang pertama kali, atau yang kedua, atau yang ketiga, atau yang keempat, yang kelima, atau yang keenam, yang ketujuh? Ya, yang afdol, yang terbaik adalah yang pertama, dan ini mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Mazhab al-Imam Asy-Syafi'i berdasarkan juga ini. Muslim yang terbaik campurkan pada yang pertama kan, ini yang afdal. Apabila ada yang mencampurkan tanah pada pencucian yang kedua, pencucian yang ketiga, atau dia mencampurnya pada pencucian keempat atau yang kelima, yakni bukan pada yang pertama dia mencampurnya, tetapi pada yang lainnya, apakah yang kedua atau yang ketiga atau yang lainnya, bukan yang pertama, apakah sah? Jawabnya sah. Apakah dia tidak berdosa? Tidak berdosa. Tidak. Dia sudah melaksanakan kewajiban mencuci, ya, membersihkan najis anjing dicuci 7 kali, salah satunya dicampur tanah. Yang penting ada salah satunya. Ini yang wajib. Hanya saja dia meninggalkan yang afdol. Dia meninggalkan yang afdol. Yang afdol dicampur pada pencucian yang pertama. Jika dia mencampurnya pada pencucian yang kedua atau yang lainnya, sah dan dia tidak berdosa. Tetapi meninggalkan yang afdal adalah yang pertama. Ya. Bagaimana caranya? Ada 3 kaifiyah yang disebutkan oleh ulama. Caranya, ya, jadi setelah ditumpahkan airnya, bejana ini hendak kita cuci, ya. Cara yang pertama, bejana itu kita lumuri dulu dengan debu. Dengan tanah kita lumuri debu. Kita lumuri tanah. Setelah itu baru kita cuci air. Dan kita anggap ini 1 kali. Ya, setelah itu kita cuci lagi yang kedua kalinya dengan air. Yang ketiga dengan air, yang keempat dengan air, yang kelima dengan air, yang keenam dengan air, yang ketujuh dengan air. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, debu kita masukkan dengan ke dalam air. Tanah kita campur dengan air langsung. Langsung kita campur dengan air, kemudian air yang sudah dicampur debu, campur tanah ini, kita pakai mencuci bejana itu. Kita cuci. Ya, ini yang pertama. Setelah itu kita ambil air, ya, tanpa campuran debu, yang untuk mencuci yang kedua kalinya, yang ketiga sampai 7 kali, yang kedua ketiga khususnya air saja. Nah, bisa dipahami ini, ya. Tata cara yang ketiga, dicuci dulu dengan air. Setelah dicuci dengan air, ya, dan kita ambil air dan kita tiring air, kemudian kita lumuri dengan debu. Kita lumuri dengan debu. Nah, kita gosok dengan debu. Nah, kemudian kita cuci yang kedua kalinya dengan air, yang ketiga sampai 7. 3 tata cara yang disebutkan oleh ulama. Yang pertama, debunya dulu, kemudian disusul air. Ini dia yang pertama. Kemudian cuci lagi yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Nah, hanya dengan air. Tata cara yang kedua, debunya langsung dicampur dengan air, kemudian dipatuhi mencuci yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, air saja. Tata cara yang ketiga, air dulu, kemudian lumuri dengan debu, dengan tanah. Ya, berarti yang pertama, air yang bercampur debu. Hanya saja airnya dulu, kemudian debunya. Nah, setelah itu yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh dicuci dengan air saja. Nah, ini tata caranya. Dan berdasarkan keterangan tadi bahwa ini menunjukkan kenajisan air liur, dan dari sini dipetik kesimpulan sebagaimana pendapat Ahmad Asy-Syafi'i dan Jumhur, bahwa anjing seluruhnya adalah najis. Maka timbul pertanyaan, bagaimana apabila ya ada najis anjing tapi bukan dari bagian air liurnya, atau sebelum itu jika anjing itu menjilat pakaian misalnya, bukan bejana, apakah hukumnya sama? Hadisnya adalah menjilat air di bejana. Bagaimana jika dia menjilat pakaian kita, misalnya celana kita, sarung kita, atau semisalnya? Jawabannya sama. Cara mensucikannya sama, dicuci 7 kali, ya. Dan wajib salah satunya dicampur dengan tanah. Yang afdal, yang terbaik, pencampuran tanah pada yang pertama. Nah, bagaimana jika menempel najis anjing dari bagian tubuh yang lain misalkan, ya? Dari bagian tubuh yang lainnya. Nah, jawabannya sama. Jawabannya sama, yaitu ya, secara kias sama. Nah, karena ini adalah kenajisan anjing, ya, disamakan dengan air liurnya, cara membersihkannya juga disamakan. Nah, dengan cara dicuci 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu, dan sebaiknya ya yang pertama, pencampuran tanah debu yang pertama. Nah, jika ada yang menanyakan bagaimana jika tanah diganti dengan sabun misalnya, diganti dengan sabun atau deterjen, itu kan lebih ini deterjen sabun pembersihnya kuat dan harum, ya. Mungkin ada yang mengatakan bisa lebih bersih. Apakah bisa? Jawabannya tidak bisa. Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wassalam menentukan pada hari ini harus tanah. Harus tanah. Ya, di zaman Nabi alaihi salatu wassalam diterjen ada. Hanya saja ya, diterjennya mereka adalah bubuk dan bidara dan semisalnya. Diterjen mereka adalah bubuk, daun bidara. Daun bidara yang dikeringkan sampai kering, kemudian ditumbuk, atau tumbuhan lain ada namanya usnan, ya, yang mereka biasa pakai untuk sabun pembersih. Nah, seperti hadis Nabi SAW memerintahkan untuk memandikan jenazah, ya, memandikan jenazah dengan air dicampur dengan bidara. Fungsi dan bidara adalah zat yang bersih. Begitu pula perintah Nabi SAW kepada wanita yang mandi suci dari haid atau nifas, dan ini yang membedakan mandi suci dari haid atau nifas dengan mandi suci dari junub, dari janabah. Khusus untuk wanita yang mandi suci dari haid atau nifas diperintahkan untuk mandi dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Fungsinya adalah zat yang bersih. Oleh karena itu ulama mengatakan dan binara itu jika tidak ada bisa diganti dengan sadu, bisa diganti dengan sadu. Itu sudah mewakili jika memang tidak bisa mendapatkan daun bidara. Nah, ya, dan daun bidara cara penggunaannya, ya, optimalnya adalah dikeringkan sampai kering, sampai hitam, kemudian ditumbuk, baru kemudian digunakan. Nah, digunakan. Jadi Nabi Alaihissalam menetapkan dengan tanah. Nah, sehingga kita tidak bisa menggantinya dengan yang lain. Boleh jadi, kata ulama, boleh jadi ada di sana, ya, ada di sana kuman atau sesuatu bakteri atau apa pada najis anjing yang tidak bisa mati kecuali dengan tanah. Meskipun diterjang airnya, boleh jadi tidak bisa mati kecuali dengan tanah. Pada kulihat, jangan mengambil resiko. Ya. Nabi Alaihissalam menetapkan dengan dicampur dengan tanah salah satunya, jangan ganti dengan yang lain. Jangan ganti dengan yang lain. Ini terkait untuk mensucikannya. Tapi bukan berarti kita melarang orang, saya ingin setelah itu saya ingin mengharuminya, misalkan saya bersihkan lagi misalkan dengan deterjen dan yang lainnya, ya terserah. Nah, terserah setelah itu mau diapakan, yang penting untuk mensucikan najis anjingnya harus dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Meninggalkan tanah diganti yang tertanya tidak bisa. Laksanakan perintah Nabi SAW sebagaimana diperintahkan di sana. Tapi setelah itu terserah. Nah, ini terkait dengan hadis ini. Nah, apakah masih ada atau ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan ini? Dengan pembahasan kita? Ada hal yang kurang jelas? Nah, umum. Nah, pertanyaan ini bagus, yaitu terkait dengan hewan dengan hasil buruan dengan bantuan anjing. Ya, apakah buruan yang ditangkap oleh anjing, anjing buruan, ya, anjing yang memang terlatih, al-kalbul mu'allam istilah, tidak sembarang anjing, ya, tidak sembarang anjing, anjing yang memang terlatih untuk berburu dan itu melalui latihan, ya, dan di antara tandanya anjing itu terlatih sebagai anjing pemburu dan menunjukkan bahwa dia memburu hewan itu untuk tuannya, ketika dia berhasil menggigitnya dan menangkapnya dia tidak makan. Jika dia makan berarti dia memburunya untuk dirinya bukan untuk tuannya. Nah, itu ada pembahasan tersendiri pada kitab Shoyi, pada kita fikih tentang berburu, dan itu memiliki masalah berburu, memiliki fikih tersendiri. Ya, tadi disebutkan dia sudah baca diantara fikihnya, tentunya ketika melepasnya baca Bismillah tentunya, nah, dilepas untuk mengejar ruang tersebut. Nah, permasalahannya sekarang ketika dia gigit buruan tersebut, dia gigit, berarti kan air liurnya, ya, kena, ya, hewan itu, nah, dagingnya luka, nah, tergigit olehnya, yakni ternajisi oleh anjing itu. Nah, apakah buruan itu langsung dimakan atau harus dibersihkan dulu dengan cara dicuci 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu? Kan itu pertanyaannya. Masalah ini masalah khilafiyah. Masalah ini diperselisihkan oleh ulama. Pendapat pertama mengatakan harus dicuci. Harus dicuci dengan cara yang diperintahkan oleh Nabi SAW dan hadis Abu Hurairah. Yani harus dicuci 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Karena ada najis anjing yang menempel di situ. Pendapat ini memberlakukan keumuman makna hadis Abu Hurairah ini berlaku pada keseluruhan momen, pada keseluruhan keadaan. Meliputi hasil buruan anjing. Pendapat yang kedua mengatakan tidak. Itu termasuk momen yang dimaafkan. Kenapa? Karena telah datang perintah. Ya. Telah datang perintah dari Nabi alaihissalam bimbingan dari Nabi alaihissalam yang menghalalkan hasil buruan anjing. Yang menghalalkan hasil buruan anjing jika terpenuhi syarat-syaratnya. Ya. Anjing terlatih. Ya, di antara tandanya dia tidak memakannya. Berarti dia berburu untuk tuannya, bukan untuk dirinya sendiri. Setelah ditangkap dia tidak makan. Nah, tanda dia terlatih dan itu menunjukkan dia memburunya untuk tuannya, bukan untuk dia makan sendiri. Ya, dan ketika dilepas baca basmalah dengan niat berburu. Pada hadis-hadis itu Nabi SAW tidak mengingatkan sebelum dimakan cuci dulu, karena ada najis anjing. Sehingga ini momen yang dimaafkan. Menurut pendapat yang kedua ini dimaafkan, langsung dimakan tanpa harus dicuci. Wallahu a'lam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Ibnu Utsaimin berfatwa pendapat yang kedua, halal langsung dimakan. Ketika itu momen yang dimaafkan, maka mudarat yang dikhawatirkan menjadi hilang dengan sendirinya. Ya, menjadi hilang dengan sendirinya. Nah, wallahu a'lam. Nah, hadis berikutnya wa anna bi Qatadah radhiyallahu anhu, dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrah, bersabda tentang kucing. Hadis ini ada sebab urutnya, yaitu Abu Qatadah, ya, masuk menemui Tabsha bintu Ka'ab ibni Malik. Dia adalah istri putranya Abu Qatadah. Jadi Abu Qatadah masuk ke rumah Tabsha binti Ka'ab ibni Malik. Tabsha binti Ka'ab ibni Malik ini adalah imra'ah ibni Abi Qatadah, yakni istri putranya Abu Qatadah. Berarti mahram. Nah, mahram. Mahram tidak masalah berkhulwat berdua dalam rumah. Selain mahram tidak boleh, haram. Nah, sakibat lahu wadu'ahu, maka istri anaknya itu, ya, menyiapkan air wudu untuk Abu Qatadah di wadah bejana untuk berwudu Abu Qatadah. Tiba-tiba datang kucing. Ja'at hirrah, tajat hirrah, tashrabu minhu. Tiba-tiba datang kucing lari, kucing itu minum air dari bejana itu. Dia minum air bejana itu. Ya. Maka Abu Qatadah mengambil bejana itu mengambil bejana itu justru disodorkan kepada kucing agar kucing itu bebas meminum air dari bejana tersebut, justru disuguhi oleh Abu Qatadah padahal untuk wudunya. Maka istri putranya tadi, yaitu Kafsah bin Ka'ab ibn Malik, merasa heran dengan itu. Merasa heran, mereka disuguhi kucing itu untuk minum air padahal itu untuk wudu. Yani khawatir ternajisi oleh kucing. Maka Abu Qatadah radhiyallahu anhu pun meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW kepadanya bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, innaha laysat binajas, kucing itu bukan najis. Innama hiya min al-tawabin 'alaykum, sesungguhnya sesungguhnya kucing itu termasuk hewan-hewan yang berkeliaran di sekeliling kalian, yang tidak bisa kalian hindari, ada di sekeliling kalian, masuk rumah, keluar rumah, ya, hal-hal yang tidak bisa dihindari. Ya, minum dari bejana kalian, ya, menyentuh makanan kalian, dan seterusnya. Akhrajahul Arba'ah, hadis ini keluarkan dalam Arba'ah, yaitu At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, wa shahhahahu At-Tirmidzi. Hadis ini dinilai sahih oleh At-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Khuzaimah. Dalam sahih Ibnu Khuzaimah. Dan hadis ini telah disahihkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Disahihkan juga oleh Al-Imam Al-Hakim. Disahihkan oleh Al-Imam Ad-Darqutni, disahihkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, oleh Al-Imam Al-Zahabi, Al-Imam An-Nawawi, dan di abad ini Muhaddits Al-Albani. Hadis ini merupakan dalil bahwa kucing bukan najis. Kucing bukan najis. Tersisa permasalahan, bukankah kucing itu termasuk predator? Betul tidak, kucing predator? Predator artinya hewan pemangsa. Iya. Predator. Oleh karena itu kucing haram dimakan. Kucing haram dimakan. Karena termasuk predator. Seluruh hewan predator, hewan darat. Seluruh hewan darat yang tergolong predator, pemangsa buas, memangsa hewan lain, haram dimakan. Ya, memangsa dengan gigi taringnya. Predator dengan gigi taringnya, haram dimakan, termasuk kucing. Nah, berarti kucing itu biasa memangsa. Yang paling disukai kucing apa? Tikus. Ya, tapi jika tikusnya lebih besar, takut juga kucingnya. Nah, yang jelas yang sesuai tentunya dimangsa yang sesuai. Dia memangsa tikus, ya, bangkai. Nah, bangkai dan itu najis. Berarti mulutnya kotor. Mulut kucing kotor berarti. Berlumuran darah tikus, berlumuran daging-daging tikus yang itu bangkai. Berarti kan najis, kotor mulutnya. Nah ini yang jadi masalah. Kemudian dia minum dari bejana, dari air, apakah tidak menjadikan najis? Pegangan kita hadis Rasulullah SAW pada hadis Abu Qatadah, tidak masalah, tidak menajisi airnya. Nah, tinggal bagaimana jawabannya? Ada keterangan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah mengatakan bahwa boleh jadi pada air liur kucing itu, air liurnya membersihkan bekas-bekas najis bangkai yang dimangsanya. Wallahu a'lam, yang jelas hadis ini jelas menunjukkan tidak masalah, bukan najis. Dan air yang dijilat diminumnya tidak masalah untuk tetap dipakai berwudu. Kita cukupkan sampai di sini, tanpa khawatir masuk waktu. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari menambah ilmu kita dan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beramal dengan ilmu yang telah kita ketahui. Wallahul muwaffiq. Subhanallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.